mati sama. Kalau kau pernah patah hati, ku juga iya. Dan seringkali sial datang dan pergi tanpa permisi kepadamu. Suasana hati